Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu yang menjazmkan dua fi'il. Dan sebelumnya kemarin tentang la nahiya sudah saya sebutkan juga dalam pelajaran maghrib, bahwasanya la nahiya ini dia bisa masuk pada fi'il mudhari mukhatab, bisa ghaib, dan juga bisa mutakallim. Jadi bisa melarang seorang yang diajak bicara, atau melarang ghaib, atau melarang dirinya sendiri. Kalau melarang mukhatab, ini yang paling banyak. Kemudian melarang ghaib, jangan sampai dia kesini. Nah itu, jangan sampai dia datang. Maka boleh la nahiyah, boleh untuk melarang ghaib. La yattakhidzil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ini melarang ghaib. Dan juga bisa untuk melarang mutakallim, melarang dirinya sendiri. La alfiyannaka hahuna. Jangan sampai saya ketemu, atau jangan sampai saya melihatmu lagi di sini. Maka itu namanya melarang mutakallim, melarang dirinya sendiri, atau melarang kita, itu boleh. Adapun fi'il amr, maka cuma untuk memerintahkan mukhatab. Kalau mau memerintahkan ghaib atau mutakallim, pakai lamul amr. Adapun lawannya pakai lam nahi, pakai la nahiyah. Karena al-amr dan nahi ini adalah dua perkara yang bertentangan. Amr lawannya nahi, lahir nahi lawannya amr. Gitu. Taib. Bagian yang kedua, yaitu yang menjazmkan dua fi'il, yaitu semuanya mengandung makna syarat. Mengandung makna syarat, yaitu pensyaratan sebuah akibat dengan adanya sebab. Makna syarat itu adalah pensyaratan adanya akibat dengan sebab. Karena itu menjazm dua fi'il, karena harus ada fi'il sebab, fi'il syarat yang disyaratkan, dan ada fi'il jawab, yaitu yang diakibatkan, yang dihasilkan. Makanya itulah rahasia kenapa bagian yang kedua ini menjazm dua fi'il, karena memang dibutuhkan dua jumlah di dalam sebuah pensyaratan. Jadi alasannya kenapa adawat al-jazimah yang menjazmkan dua fi'il itu menjazm dua fi'il, karena memang maknanya itu memang membutuhkan kepada dua jumlah. Membutuhkan kepada dua jumlah. Karena namanya syarat. Syarat itu pasti ada sesuatu yang disyaratkan dan ada sesuatu yang sebagai balasannya, maka jelas butuh dua. Maka jelas butuh dua. Makanya dia menjazm dua fi'il, karena memang dia dibutuhkan, atau dia membutuhkan dua jumlah. Karena memang membutuhkan dua jumlah. Fi'il yang pertama disebut sebagai fi'lu syarat, dan fi'il yang kedua disebut sebagai jawabu syarat. Fi'il yang pertama disebut sebagai syaratnya, atau sesuatu yang disyaratkan. Kemudian yang kedua adalah akibat atau jaza atau balasan atau hasil yang akan diakibatkan apabila syaratnya terpenuhi. Mafhum? Jadi harus tahu. Fi'il yang pertama namanya fi'lu syarat. Fi'il yang kedua namanya jawabu syarat. Dan kemarin sudah dibagi, ada yang huruf secara ittifak dan ada yang huruf sesuai pendapat yang paling sahih, dan ada yang isim sesuai pendapat yang paling sahih, dan ada yang isim seluruhnya, yaitu yang terbanyak. Jadi yang terbanyak adalah isim. Taib. Qala asy-syarih waffaqahullahu ta'ala fa awwalu hadhil adawati in. Maka yang paling pertama dari adawat atau dari perangkat-perangkat yang menjazmkan dua fi'il ini adalah in. Bikasril hamzah wa sukunin nun, dengan hamzahnya di kasrah dan nunnya di sukun, in. Dan kemarin sudah saya sebutkan macam-macam in, ada empat di dalam bahasa Arab. Dan ini adalah in yang syartiyah. In yang syartiyah itu mengandung makna syarat, mengandung kalimat syarat yang dipakai dalam kalimat syarat. Dan juga dikatakan jazimah karena dia menjazm dua fi'il. Dan ini adalah huruf, disepakati oleh seluruh nuha bahwasanya in di sini adalah huruf. Dan bahkan semua in empat itu semuanya adalah huruf. Wahia ummul bab, dan dia adalah ummul bab, induk dari bab ini, yaitu bab syarat. Ummul bab maknanya adalah bab syarat, karena dia yang paling banyak dan yang paling lumrah dan yang paling sering dipakai dalam kalimat syarat adalah in. Karena nanti yang lainnya semuanya itu nanti bisa ditakdirkan pakai in, bisa diganti, dilebur dan digunakan in. Karena in ini adalah inti dalam masalah syartiyah, dalam pembentukan kalimat syarat. Ini in ini nomor pertama kali. Jadi ummul bab maksudnya adalah dalam bab syartiyah, in. Yang paling sering dipakai untuk mensyaratkan adalah in. Nahwu in tasbir tu'jar. Contohnya adalah seperti perkataan in tasbir tu'jar. Apabila kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan pahala. Maka kamu akan diberi pahala. Maka ini mana jumlah syarat dan mana jumlah jawab? Maka yang jumlah syarat adalah yang pertama, in tasbir. Ini adalah jumlah syarat. Dan tu'jar adalah jumlah jawab, jawabu syarat. Kenapa? Karena adanya pahala ini disyaratkan harus dengan sabar. Terhasilkannya pahala disyaratkan dengan sabar. Kalau enggak sabar, enggak dapat pahala. Maknanya gitu. Karena hilangnya syarat akan menghilangkan yang disyaratkan. Jadi, bagi yang pemula harus tahu mana yang jumlah syarat dan mana yang jumlah jawab. Jumlah syaratnya adalah tasbir, karena itulah yang disyaratkan. Syaratnya kamu harus sabar supaya kamu dapat pahala. Itu. Dan tu'jar, kamu akan diberi pahala. Maka ini adalah jumlah jawab, karena dia adalah balasan yang dihasilkan dari syarat yang terpenuhi tadi, yaitu sabar. Dan perlu dicatat bahwasannya seluruh adawatu syarat ini menjadikan makna fi'il mudhari' menjadi mustaqbal. Paham? Seluruh adawatu syarat kalau ada fi'il mudhari' di dalam siap, di dalam konteks kalimat bersyarat alias kalimat syartiyah, maka maknanya adalah menjadi mustaqbal. Khalis, menjadi murni mustaqbal. Karena telah lalu bahwasanya maknanya fi'il mudhari' adalah bisa hal, bisa sekarang, bisa mustaqbal. Kalau dalam siap dalam konteks, dalam pembicaraan syarat, maka maknanya fi'il mudhari menjadi murni mustaqbal. Seperti ini, gak bisa sabar itu sedang terjadi. Karena buat apa disyaratkan? Maka ini adalah sesuatu kamu ngomong kepada temanmu, sesuatu yang dimaknakan belum terjadi. Kalau kamu nanti sabar, kamu nanti akan dapat pahala, gitu. Ingat, ini nanti penting karena nanti untuk membedakan antara man dan ma itu nanti sulit. Karena ma itu ada yang mausulah, ada yang syartiyah. Demikian juga man, ada yang mausulah, ada yang syartiyah. Ini salah satu pembedanya adalah dengan makna. Nanti. Qala wa qawlihi ta'ala. Bacanya wa qawlihi ta'ala. Karena ataf ke tanda kurung itu intasbir. Nahwu intasbir tujar. Wa nahwu qawlihi ta'ala gitu. Jadi ataf ke mana qawlihi? Ataf ke tanda kurung itu, ke contoh. Wa qawlihi ta'ala. Kemudian setelah ini yang ada di dalam tanda kurung wa in tuti'uhu tahtadu itu i'rabnya sebagai mansub makulul qaul. Paham? Wa qawlihi ta'ala, qaul di situ beramal. Dan firmannya Allah dan perkataan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa bunyinya? Wa in tuti'uhu tahtadu. Maka jumlah yang ada dalam tanda kurung ini, tanda kurung ayat ini, i'rabnya adalah apa? Nasob. Jumlah yang ada dalam tanda kurung ini i'rabnya adalah nasob karena makulul qaul namanya. Makulul qaul. Segala semua jumlah yang dia itu merupakan ucapan, maka dia di'rab nasob sebagai maf'ulun bihi, makulul qaul. Adapun yang di tanda kurung sebelumnya itu i'rabnya apa? Intasbir tujar itu i'rabnya apa? Jumlah itu i'rabnya majrur karena mudhaf ilaih. Nahwu intasbir tujar. Adapun nahwu itu sendiri i'rabnya adalah sebagai khobar. Huwa nahwu gitu. Huwa nahwu intasbir tujar. Maka jumlah intasbir tujar dalam tanda kurung dalam contoh itu sebagai majrur, sebagai mudhaf ilaih dari nahwu. Ini harus tahu. Terkhusus bagi pengajar harus tahu. Dikon ngirob ngirendi wae harus bisa. Disuruh ngirob bagian mana saja harus bisa ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala. Nah ini wa qaulihi ini ataf ke tanda kurung intasbir tujar itu. Wa qaulihi ta'ala adapun wa in tuti'uhu tahtadu semuanya itu jumlah keseluruhannya itu i'rabnya adalah mansub sebagai makulul qaul. Wa qawli ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila kalian mentaatinya, kembali kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti'uhu hu sebagai maf'ul bihi. Tuti'u fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Dan dia adalah majzum. Tanda jazmnya dengan membuang nun. Tuti'u, tuti'ani, tuti'una. Maka karena dia majzum, karena kemasukan in, maka dibuang nunnya. Wa in tuti'u hu. Hu sebagai maf'ul bihi. Tahtadu. Jika kalian mentaati Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ihtadayah tadi, terberikan hidayah, diberi hidayah maknanya. Hadayah di memberi hidayah. Tapi kalau ihtada, terberi hidayah. Maka di sini tuti'uhu sebagai jumlah syarat. Karena yang disyaratkan, syaratnya kalau mau dapat hidayah, maka harus taat pada Rasulullah. Dan akibatnya, jazaknya, balasannya adalah tahtadu, jumlah jawab namanya ini. Karena akibat apabila syaratnya terpenuhi, yaitu taat, maka akan mendapatkan hidayah. Hidayah enggak akan terpenuhi kalau enggak taat pada Rasulullah. Maka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau adalah salah satu jalan untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah satu-satunya jalan. Bahkan satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidayah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mafhumnya, apabila menyelisih sunnahnya Rasulullah, maka itulah sebab kesesatan. Karena dari syarat ini, apabila kalian taat, kalian mendapat hidayah. Berarti kalau enggak taat, mendapatkan kesesatan. Mafhum, tuti'uhu sebagai fi'il syarat. Karena itu yang disyaratkan. Syaratnya kalau ingin dapat hidayah, harus taat pada Rasulullah. Tahtadu, ini adalah hasilnya alias akibat atau balasannya. Qala fa'in, harfu syartin fa'in. In disitu sebagai mubtada, fa'in. Harfu syartin, harfu sebagai khobar. Wawa mudhof syartin mudhof ilaih. Jazimin. Maka in disitu adalah huruf. Sepakat. Huruf syarat, karena mengandung makna syarat. Jazimin, yang menjazmkan, karena dia menjazm dua fi'il mudhari. Ya jazimu fi'laini, dia menjazm dua fi'il. Al-awwalu fi'il syarat. Nah ini, al-awwalu, apa i'rabnya al-awwalu? Apa i'rabnya? Jawab saja. Al-awwalu adalah mubtada, fi'lu adalah khobar, dan jumlah mubtada dan khobar sebagai badal dari fi'laini, atau na'at juga bisa. Robitnya adalah alif lam, karena gak boleh jumlah itu menjadi na'at, menjadi silah, menjadi apa saja kalau enggak ada robit. Enggak boleh kemudian jumlah ajnabi, kemudian pembicaraan beralih kepada jumlah lain. Enggak boleh kalau enggak ada robit. Robitnya di sini bisa berupa domir atau bisa berupa alif lam, karena alif lam di sini lil ahad, kembali kepada al fi'laini. Pada fi'laini. Ya juzimu fi'laini, al awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Maka di sini in dia adalah huruf syarat, dan dia menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il tadi, yang pertama adalah fi'il syarat, dan yang kedua adalah jawab syarat, wa jazauhu, dan juga balasannya. Maka seperti in tuti'uhu tahtadu, maka dia in menjazmkan dua fi'il, yaitu tuti'uhu dan tahtadu. Yang pertama yaitu tuti'uhu, namanya fi'il syarat. Yang kedua yaitu tahdadu, namanya jawab syarat, dan juga jaza balasannya sekaligus. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu fi'lun. Fi'lu syarat, dan masing-masing dari tasbir pada contoh yang pertama, in tasbir. Wa tuti'uhu pada contoh yang kedua, keduanya adalah fi'l syarat. Majzumun bi'in, keduanya adalah majzum karena kemasukan in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Fi tasbir, pada tasbir. Wa hadfun nuni fi tuti'uhu, dan hadf nun pada tuti'uhu, karena tuti'uhu termasuk af'alul khamsah. Niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Ini. Wa kullun min tu'jar wa tahtadu, dan masing-masing dari tu'jar pada contoh yang pertama dan tahtadu pada contoh yang kedua adalah jawabu syarat namanya. Wajazau, dan juga balasannya. Majzumun, keduanya juga majzum. Bi'in, amilnya juga in. Jadi in mengamili dua fi'il. Wa alamatu jazmi as-sukunu fi tujar, dan tanda jazmnya adalah sukun pada tujar. Wa adfun nun fi tahtadu niyabatan anis sukun li'anahu minal af'alil khomsah. Dan hadf nun pada tahtadu sebagai ganti dari sukun, karena dia termasuk af'alul khomsah yang tanda jazmnya dengan membuang nun. Ini selesai kita dari in, dia yang paling utama, ummul bab, dia adalah wakil dari segala jawazim dalam syarat, dalam bab syarat, karena ini yang paling utama, yang paling sering dipakai dalam syarat. Sampai sini paham mana jumlah syarat, mana jumlah jawab. Jadi besok-besok kalau ada gurunya ngomong jumlah syartiyah berarti sudah harus paham. Sudah harus paham karena sudah belajar makna syartiyah itu apa. Kemudian apa itu jumlah syarat. Jumlah syarat itu yang dipakai untuk mensyaratkan. Jumlah jawab itu yang disyaratkan, yang dihasilkan. Yang dihasilkan dari terpenuhinya syarat tadi. Qala atsani, sekarang huruf yang kedua atau adawat yang kedua. Ma. Ma ini irabnya apa? Khobar. Ma ini irabnya khobar. Nahwu irabnya apa? Nahwu irabnya khobar juga, tapi dari mubtada yang mahdhuf. Huwa nahwu gitu. Atau dia juga sebagai khobar juga bisa. Khobar kedua. Mas gampang, mau di-irab apa saja yang penting tahu arahannya. Yang penting pas. Asani ma. Yang kedua adalah ma. Ini juga menjazm dua fi'il. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya ma dalam bahasa Arab ada banyak sekali, ada 10 atau 11 macam. Ma dalam bahasa Arab ada sekitar 10 atau 11 macam. Banyak sekali, enggak saya sebutkan. Ada ma mausulah, ada ma syartiyah, ada ma masdariyah, ada ma dorfiyah, ada ma istifhamiyah untuk tanya, ada ma ta'ajubiyah untuk ta'ajub, ada ma untuk za'idah, macam-macam. Ada 10 atau 11 ma itu. Dan ma yang 11 itu dibagi menjadi dua, ada yang isim, ada yang huruf. Ma itu ada yang isim, ada yang huruf. Kalau yang mausulah isim. Kalau ini juga syartiyah, ini juga isim. Terus ta'ajubiyah juga isim. Kalau masdariyah huruf. Kalau ma masdariyah huruf. Ma yang untuk melebur. Ahum yang jelas, ma itu ada 10 atau 11 penggunaan. Atau 10 atau 11 jenis dalam bahasa Arab ma. Dan dia ada yang isim, ada yang huruf. Ada yang isim, ada yang huruf. Adapun ma yang ada pada kita ini yaitu syartiyah. Artinya apa saja. Nah ini yang paling mirip adalah dengan ma mausulah. Artinya apa-apa. Nah ini sulit bedakannya, gimana bedakannya. Ini ma mausulah atau ma syartiyah. Artinya hampir sama. Ma mausulah artinya itu apa-apa yang. Kalau yang ma syartiyah ini artinya apa saja. Apapun. Itu. Maka seperti ini baliknya kepada makna yang dimaksudkan. Apakah ini mausulah ataukah ma syartiyah. Ini balik kepada maknanya. Nanti pengaruhnya pada bacaannya. Karena ma mausulah tidak menjazam. Ma mausulah tidak menjazam. Sedangkan ma syartiyah menjazam fi'il mudhari. Itu. Contohnya. Nahwu ma takro tastafid minhu. Apa saja kamu baca, kamu akan mengambil faedah darinya. Apa saja kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah darinya. Maka di sini disebut sebagai syartiyah, mengandung makna syarat. Kamu membaca apa saja. Nah, aslinya itu gitu mengartikannya. Karena ma di sini irobnya sebagai maf'ul bi. Kamu membaca apa saja, maka kamu akan mengambil manfaat darinya. Nah, gitu harus bisa menggeser. Jadi artinya itu sebenarnya itu kamu membaca apa saja. Tapi karena ma itu memiliki sodrul kalam, alias memiliki kekuatan untuk selalu ditaruh di depan. Jadi jangan bahasa Arab, jangan takro ma. Salah kalau bilang gitu, itulah boso Jawa. Kamu baca, kamu mau copo. Tapi kalau dalam bahasa Arab, man, ma itu namanya memiliki sodrul kalam, alias berhak untuk selalu ditaruh di depan. Kaifa haluk, jangan haluka kaifa. Ini kamu ngomong bahasa Arab tapi seliranya Jawa. Haluka kaifa ya akhi. Haluka kaifa, salah. Kaifa haluk, karena kaifa itu memiliki sodrul kalam. Itu. Jadi mata kro tastafid minhu, ngartikannya itu kamu membaca apa saja maka. Harus dikasih maka, itulah menjadi syarat, menjadi makna syarat di situ. Kamu akan mengambil manfaat darinya. Kalau dijadikan sebagai syartiyah, maka bacanya dijazm ma takro tastafid minhu. Tapi kalau dijadikan mausulah, apa-apa yang kamu baca itulah yang kamu ambil manfaat darinya. Maka bacanya itu matakro'u tastafidu minhu. Maknanya berita terusan, enggak syarat, enggak membuat syarat. Maknanya berita. Maka itulah pentingnya bahasa itu menjiwai makna. Sampean kalau enggak mau menjiwai makna, jangan harap bisa ilmu bahasa. Karena ilmu bahasa itu terletak pada makna. Makanya ada ucapan dari sebagian pelajar nahwu yang itu ucapan yang sangat bagus, bahwasanya nahwu itu dibangun di atas sesuatu yang diucapkan, bukan sesuatu yang ditulis. Kalau cuma memahami sesuatu yang ditulis, bisa dipahami macam-macam. Tapi nahwu itu adalah dibangun di atas sesuatu yang diucapkan, alias ada maksud dari pengucapnya. Kalau sebatas tulisan, ya bisa dibaca jazm, bisa dibaca rofa, bisa dibaca macam-macam. Kalau nggak ada acuan maksud. Makanya nahwu itu dibangun di atas apa-apa yang diucapkan, alias ada yang mengucapkan dan ada yang memaukan, ada makna dan ada tujuannya. Kalau sebatas cuma tulisan, ya bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, tergantung yang membaca, tergantung yang mengartikan. Karena itu nahwu itu dibangun ala mayuntok la ala mayuktab. Maka seperti ini bisa antum baca sebagai mausulah, ma takra'u tastafidu minhu. Jadi artinya apa-apa yang kamu baca, kalau dijadikan mausulah maka harus ada silah, harus ada aidnya, ma takra'uhu gitu. Tapi boleh mahdzuf. Ma takra'u, apa-apa yang kamu membacanya itu kamu akan mengambil manfaat darinya. Kalau dijadikan mausulah, maka ma itu menjadi mubtada, takra'u menjadi silah, tastafidu, jumlah tastafidu sebagai khobar. Makanya tergantung yang memaukan, mengartikan. Makanya sulit membedakan mausulah atau ini syartiyah, ini tergantung maknanya. Kalau dimaukan itu mengandung makna syarat, ya syartiyah. Dan tadi, kalau syartiyah berarti dia itu istiqbal, belum terjadi, karena kamu sedang membuat syarat. Dan maknanya bukan berita. Makanya, kalau mau kamu itu memberitakan, ya berarti bukan syartiyah. Syartiyah itu bukan berita. Ingat, syartiyah itu bukan berita. Syartiyah itu termasuk insya. Syartiyah itu termasuk bagian dari insya, bukan berita. Dalam ilmu bala bayan itu, nah, bagi yang pemula ya cukup tahu ma ini menjazmkan gitu saja. Adapun tadi itu istitrot supaya benar-benar menguasai Dalam masalah ini jadi bisa dibaca ma takra'u. Kapan dibaca ma takra'u, kapan dibaca ma takra', yaitu ketika kamu inginkan itu adalah kalimat bersyarat, maka kamu jadikan majzum. Kamu membaca apa saja, kamu akan mengambil manfaat darinya. Perhatikan, kamu membaca apa saja, maka kamu akan mengambil manfaat darinya. I'rabnya, ma adalah maf'ul bihi, muqaddam, dari takro. Dan takro adalah majzum dengan ma. Jadi perhatikan, di sini ada namanya timbal balik. Ma ini diamili oleh takro, karena dia maf'ul bihi, diamili oleh fi'il. Dan takro diamili oleh ma, saling mengamili. Ini namanya timbal balik. Simbiosis mutualisme. Kalau bahasanya saling timbal balik, saling memberi manfaat. Ma mengamili takro, takro mengamili ma. Ini menurut sebagian ahli nahwu enggak boleh. Menurut sebagian ahli nahwu enggak boleh. Kok bisa satu jadi amil, kok satu-satunya jadi makmul lagi? Dia itu amilnya dan dia juga makmulnya, ini enggak boleh menurut sebagian ahli nahwu. Nah ini makanya ada perselisihan panjang dalam masalah ini. Wong ma di sini ini maf'ul bi, makmulnya takro, kok dia mengamili takro? Enggak bisa. Makmul ya makmul, amil ya amil, enggak bisa jadi ngerangkep gini, enggak boleh. Ngerangkep namanya ini ma, ini juga amil, dia juga makmul. Tapi pendapat yang kuat itu boleh. Sebagaimana di sini ma i'rabnya maf'ul bihi dari takro, dan takro majzum dengan ma. Itu. Tastafid minhu, tastafid ini juga majzum dengan ma. Gitu. Dan tentu dalam contoh ini perlu diluruskan, tidak semua yang dibaca akan mengambil manfaat. Ya lihat-lihat yang dibaca, kalau yang dibaca Quran, berita-berita, ya manfaatnya ya kadang enggak mendapat manfaat, kadang ya mendapat cerita-cerita buruk, cerita-cerita kotor, ya macam-macam. Maka tastafid mengambil faedah ini adalah faedah yang nisbiyah. Kalau kamu baca buruk, ya kamu mengambil faedah buruk. Kalau kamu membaca baik, ya mengambil faedah baik. Jadi ucapan seperti ini perlu diarahkan. Ya, tapi cuma, tapi ada kaidah yang namanya contoh enggak boleh dikritik, cuma contoh gitu. Wa qaulihi ta'ala, wa qaulihi ta'ala, bacanya wa qaulihi ta'ala. Ingat ya, jumlah yang ada dalam tanda kurung tadi i'rabnya apa? Setelah nahwu, i'rabnya mudhaf, mudhaf ilaih. Wa qaulihi ta'ala ataf ke ma takra' tastafid minhu dalam tanda kurung. Kemudian wa ma taf'alu min khairin, i'rabnya apa? Nasab sebagai maqulul qaul. Wa qaulihi ta'ala, sebagian kawan kadang ada yang iskal, ini pelajaran tufawu sobia tapi kok pelajarannya tinggi ya. Bagi yang menggapai ya alhamdulillah, bagi yang enggak menggapai ya cukup tahu pelajaran utamanya saja. Wa qaulihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Maka di sini taf'alu ana namanya fi'il syarat. Apa saja yang kamu kerjakan maka Allah akan mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Allah akan mengetahuinya, syaratnya harus kamu kerjakan. Kalau enggak kamu kerjakan bukan berarti enggak diketahui oleh Allah, ya enggak ada catatannya. Itu. Adapun Allah yang Maha tahu yang dalam hati, yang belum dikerjakan, yang enggak dikerjakan, yang masih diinginkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka wa ma taf'alu min khairin taf'alu ini adalah fi'il syarat majzum dengan ma. Kemudian ya'lamullah ini adalah jawabu syarat. Jawabu syarat. Karena ini mengandung makna syarat, opo wae sing pok lakoni, Allah ngerti. dari kebaikan, maka Allah akan mengetahuinya. Dan dalam ayat ini ada nasihat yang sangat bagus, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan dari perbuatan baik cukup Allah itu tahu. Enggak disebutkan balasannya itu surga, atau enggak disebutkan balasannya itu demikian dan demikian, tapi cukup Allah itu tahu. Berarti Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan sebagai dalil bahwasanya kalau kita mengamalkan kebaikan ini cukup diketahui oleh Allah saja, enggak diketahui yang lain enggak apa-apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui perbuatan baik kita, maka enggak perlu pamer kepada orang lain. Enggak perlu dibuat status. Enggak perlu dibuat story. Boleh dibuat status, dibuat story, tujuannya supaya diambil contoh atau memberi faedah kepada yang lain. Jadi wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan dari amalan kebaikan, maka Allah akan mengetahuinya. Maka cukup yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disebar-sebarkan kebaikanmu. Cukuplah Allah yang tahu sebagaimana engkau tutupi aib-aibmu. Itu wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan, maka Allah itu akan mengetahuinya. Jadi enggak perlu khawatir, kalau Allah sudah mengetahuinya maka balasannya itu Allah sendiri yang akan memberikan. Maka ma di sini adalah syartiyah. Buktinya taf'alu di sini majzum. Buktinya taf'alu di sini majzum. Ya'lam itu juga majzum. Qala fama ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain, maka ma di sini adalah isim syarat. Isim berarti kalau isim harus punya i'rab. Isim berarti harus punya i'rab. Dan i'rabnya di sini adalah maf'ul bihi, wa ma taf'alu min khairin. Ma di sini adalah maf'ul bihi. Kamu kalian melakukan apa saja dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Isim syarat jazim, karena menjazmkan. Tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Wa kullun min takro, pada contoh yang pertama. Wa taf'alu, pada contoh yang kedua. Fi'lu syarat, dinamakan sebagai fi'il syarat, karena yang pertama namanya fi'il syarat. Majzumun bima, majzum dengan ma. Wa alamatu jazmi as-sukunu fi takro, wa hadfun nuni fi taf'alu. Tanda jazmnya adalah takro itu sukun, taf'alu adalah hadfun nun. Wa kullun, dan masing-masing dari tastafid min tastafid wa ya'lamhu. Tastafid pada contoh yang pertama, matakro tastafid. Ya'lamhu pada contoh yang kedua. Jawabu syarat, namanya jawab syarat. Wa jazauhu, dan juga balasannya. Majzumun bima, majzum dengan ma. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ini yang kedua, yaitu ma. Yang paling penting tadi, kapan kamu bisa membedakan ma syartiyah dengan mausula, yaitu dari sisi makna. Kalau memang dimaukan itu ada aroma-aroma syarat, ada bau-bau syaratnya, ya syartiyah. Pokoknya harus bisa membedakan mana yang berita, mana yang makna syarat. Syarat itu kayak sayembara gitu loh. Sopo wai, man sopo wongi. Qala adzalis, yang ketiga, man bifathil mim. Man bifathil mim, untuk membedakan dari min. Man bifathil mim, mimnya di fathah, untuk membedakan dari min. Man dalam bahasa Arab ada empat penggunaan. Man di dalam bahasa Arab ada empat penggunaan. Sebagian menambahkan lima, tapi yang rajih insya Allah cuma empat. Mausulah, kemudian syartiyah ini, kemudian istifhamiyah, dan zaidah. Man dalam bahasa Arab ada empat, yaitu syartiyah, kemudian mausulah, kemudian istifhamiyah yang untuk tanya. Man ismuka, man rabbuka, itu tanya, itu istifhamiyah, itu bukan syartiyah. Tapi istifhamiyah. Dan ada yang man yang zaidah cuma tambahan saja. Dan seluruhnya adalah isim. Seluruhnya adalah isim kecuali yang zaidah. Kalau man tadi kan ada yang isim, ada yang huruf. Kalau man seluruhnya dalam bahasa Arab selalu diirob isim. Baik itu istifham, baik itu mausul atau syartiyah, maka diirob isim, maka harus punya irob. Kecuali yang zaidah, maka dia enggak dihukumi apa-apa, cuma zaidah, cuma tambahan. Bifathil mim, nahwu man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, seperti ini juga bisa dibaca mausula. Bedanya kalau mausula berarti dirofa. Man yajtahidu yanjahu. Orang yang bersungguh-sungguh, dia itulah yang berhasil. Loh, maknanya itu, kalau kamu niatnya memberitakan sesuatu yang sedang terjadi atau sudah terjadi, sing berhasil itu sing sungguh-sungguh. Nah, itu berarti bukan syarat itu. Itu bukan syarat. Oh, yang kemarin yang lulus itu yang rajin. Ini enggak syarat, itu berita. Paham? Ini loh pentingnya membedakan makna. Karena bahasa itu mengandung makna yang berbeda-beda. Jadi kalau sigohnya, kalau konteksnya itu berita, ya enggak syarat berarti. Oh, sing berhasil, sing sungguh-sungguh. Yang berhasil adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Oh, ini bukan syarat ini berita namanya. Woro-woro. Tapi syarat itu enggak gitu. Syarat itu sedang mensyaratkan. Sopo wae, siapa saja yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Lain toh? Lain. Makanya itu pentingnya ilmu nahwu itu di situ untuk membedakan makna. Jadi kalau kamu maknanya itu adalah berita, yang berhasil adalah yang sungguh-sungguh, maka ini bukan syarat. Tapi kalau siapa saja yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, nah ini syartiyah. Paham? Itu makanya harus bisa membedakan maknanya. Karena man itu ada yang syartiyah, ada yang mausulah. Kalau dijadikan syartiyah maka menjazm, man yajtahid yanjah. Kalau dijadikan mausulah maka rafa, man yajtahidu yanjahu. Dan perhatikan faedah, man yang syartiyah ini diirab sebagai mubtada. Khabarnya dalam jumlah syartiyah adalah jumlah syarat. Tok. Bukan jumlah jawab enggak ikut. Jadi di sini man irabnya mubtada. Sopo wongi. Siapa saja. Dia itu bersungguh-sungguh. Itulah khabarnya. Bersungguh-sungguh itu. Adapun yanjah ini enggak ada kaitannya dalam masalah isnad. Dia kaitannya hanya dalam masalah syarat. Ini pendapat yang rajih karena ini diperselisihkan panjang sekali. Khobarnya syartiyah itu apakah jumlah syarat ataukah jumlah jawab ataukah jumlah syarat dan jumlah jawab. Ini perselisihan panjang, ada tiga madhab. Ada yang mengatakan jumlah syarat tok, dan itulah yang rojih, dan yang ini yang dipilih oleh syarih di sini. Antum lihat catatan nomor satu itu, khobarnya adalah yajtahid jumlah syarat. Dan ada yang mengatakan khobarnya itu jumlah jawab. Ada yang mengatakan kumpulan antara jumlah syarat dan jumlah jawab. Saya kemarin waktu di pelajaran maghrib, saya condong pada jumlah syarat dan jumlah jawab. Tadi saya baca-baca lagi, ternyata dilemahkan itu. Dan yang rajih adalah jumlah syarat tok. Itulah khobarnya. Adapun maknanya kok belum sempurna, maka itu bukan kaitannya mubtada khobar. Bukan masalah isnad sudah sempurna. Tapi belum sempurna gara-gara ada syarat. Ini bagi yang pemula cukup tahu man yajtahid yanjah. Di situ yajtahid majzum dengan man, yanjah juga juga majzum dengan man. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, may ya'mal su'ay yujzabih, barang siapa yang beramal keburukan maka dia akan dibalas dengannya, yaitu dengan buruk. Al jazaa'u min jinsil amal. Sapa wonge sing nglakoni buruk, baik itu bagi dirinya atau bagi orang lain, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Jadi enggak perlu takut. Kita enggak perlu membalas perbuatan buruk orang. Allah sendiri yang akan balas. Kita tinggal duduk saja. Orang yang berbuat buruk kepada kita pasti akan mendapatkan balasannya. Dan kalau kamu pas beruntung, kamu akan melihatnya langsung. Kalau enggak lihat ya, sudah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak di dunia ya di akhirat. May ya'mal su'an yujzabihi, maka jangan sekali-kali merasa aman kalau berbuat buruk. Karena pasti akan mendapatkan balasannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kalau dikatakan karma enggak, kita enggak bilang hukum karma, tapi memang itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya'mal itu lebih khusus daripada yaf'al. Ya'mal itu lebih khusus daripada yaf'al. Yaf'al itu perbuatan umum, entah itu sengaja atau enggak sengaja namanya yaf'al. Tapi kalau ya'mal, amila, ini adalah sudah perbuatan yang diniati dan sengaja. Kalau yasna, ini lebih khusus lagi. Jadi yang paling umum itu fi'il, lebih khusus lagi amal, lebih khusus lagi sina'ah. Ada lebih khusus lagi nanti ada. Syaitnya di sini adalah ya'mal su'an yujzabihi. Faman ismu syartin jazimin tajzimu fi'ilain makaman adalah isim syarat jazim menjazmkan dua fi'il. Wa kullun min yajtahid wa ya'mal fi'ilu syarat majzumun biman. Wa alamati jazmiyah sukun. Wa kullun min yanjah wa yujzah jawabu syarat. Wa jazauhu majzumun biman. Wa alamati jazmiyah sukun fi yanjah wa hadfu harfil illah. Wa huwa al-alifu fi yujza niyabatan anis sukun li'annahu mu'tallul akhir. Diartikan sendiri. Oke, ini masih minta diartikan juga. Capean. Maka may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengamalkan keburukan, maka dia akan dibalas dengannya. Dia akan dibalas dengan keburukan apabila syaratnya mengamalkan keburukan terjadi. Maka dikatakan ini adalah kalimat syartiyah, kalimat bersyarat. Sopo wonge sing nglakoni elek, dhewe dibales mbare elek iku mau, gitu. Taim, ini tiga in, man sama ma, in, ma sama man. Diingat-ingat tadi fawaidnya, diingat-ingat maknanya, perbedaan makna. Karena kita belajar bahasa itu adalah mau mencermati makna, perbedaan makna. Taib, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, baik tertulis atau kepada para umat yang paham. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hah? Naam. Ya. Majzumun itu adalah khabar dari kulun. Nah, itu na'at kalau itu. Dari isim. Dari syarat. Ismu syartin. Ya, jazimun juga boleh. Ismu syartin jazimun. Ismu syartin jazimin. Paman ismu syartin. Mudhaf ilaih juga bisa, na'at ke ism juga bisa. Ismu syartin jazimun juga boleh. Jazimin juga boleh karena ini kan diidhofakan ismu syart, ismu jazim. Kulun, nah. Oh ya, wa kullun min yajtahid adalah fi'lu syarat. Fi'il itu adalah khabarnya. Majzumun khabar kedua. Khabar kedua, majzumun khabar kedua. Ismu syartin jazimin itu adalah jazim na'at ke syarat juga boleh, i'tibar untuk membedakan dengan isim syarat yang ghairu jazim gitu loh. Untuk membedakan dengan isim syarat yang ghairu jazim. Terserah bebas. Ismu syartin jazimun boleh. Jazimin boleh. Kalau jazimin dijadikan na'at ke syarat, maka untuk membedakan dengan isim syarat yang enggak jazim. Seperti yang kemarin yang idma yang enggak menjazimkan atau itu yang akan lewat itu. Baik, itu terserah. Bisa masalah itu luas tergantung membawanya kemana. Wallah alam. Baik, fadlu.